Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Anta apa surah yang ikra? Hadis siapa hadisnya? Hadis siapa? Artinya siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Empat. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Hasan Ijus. Anta. Om. Eko. Usman bin? Bin Affan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dari Al-Qur'an dan mengajarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Hasan. 10 sahabat mubasysyirin bil jannah. Sen, artinya 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 1 Abu Bakar Ash-Shiddiq, 2 Uthman bin Affan, 3 Utsman bin Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, 4 Ali bin Abi Thalib, 5 Talha bin Ubaidillah Al-Ubaidillah bin Faiq Al-Fayyad, 6 Az-Zubair bin Al-Awwab, 7 Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abu Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hasan, Ijlis, Anta, Hum, Al-Zuhri. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ahadukum hatta yuqimu li'akhihi ma yuqimu li'akhihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya tidak beriman dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Son, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an. 10 sahabat yang dicabut. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Langsung cabut aja. Biar oh sudah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Ini yang afdal. Yang paling afdal adalah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Ala ra'sihim Abu Bakar As-Siddiq. Yang paling pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak Abu Bakar As-Siddiq yang dinikah? Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar. Umar juga ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar itu siapa? Mertua siapa? Mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak Umar yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hafsah. Hafsah bintu Hafsah binti Umar. Umar, Uthman, ya apa Uthman? Apa hubungannya Uthman bin Affan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain sahabat? Ini sahabat yang afdol ini urutan ketiga sisi afdoliyahnya. Abu Bakar, Umar, Uthman. Keempat-empatnya itu punya hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ya Pak Uthman? Ha, nama yang bagus sekali itu Uthman bin Affan. Abu Uthman lupa. Siapa yang mau membantu? Ta'awun. Anta? Menantu. Uthman menantu siapa? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikahi berapa putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? 2 putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Uthman bin Affan. Yang pertama, kemudian yang pertama meninggal, kemudian menikah yang keduanya dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Oleh karena itu Uthman bin Affan disebutkan oleh para ulama beliau memiliki julukan yang sangat indah dengan sebutan Dzun-Nurain. Dzun-Nuraini. Dzu itu termasuk salah satu dari al-asmaul khamsah. Abuka, akhuka, hamuki, fuka, dzu. Dzu artinya yang memiliki. An-Nurain dari nur. Nur dimusannakan. Apa artinya nur ya Pak Nur? Cahaya. Dzun-Nurain berarti yang memiliki 2 cahaya. Ini julukan Uthman bin Affan, sahabat yang sangat pemalu. Sampai-sampai malaikat saja malu dengan beliau. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Saudagar, pedagang kaya. Sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat pandai dengan Al-Qur'an, sangat pintar dengan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Beliau yang meriwayatkan hadis, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini juga banyak hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping beliau sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga ada hubungan yang lain dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Abu Ali? Hah? Abu Ali tidak datang. Anta, siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menantu juga. Siapa anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib? Siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah itu anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari istri yang bernama siapa? Siapa? Aisyah. Hah? Khadijah radhiyallahu anha. Karena kebanyakan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Kecuali sebagaimana yang pernah disebutkan siapa? Ibrahim, ya. Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Meninggalnya ketika terjadi gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi satu kali. Itu gerhana matahari. Nah, meninggalnya Ibrahim bertepatan dengan ini. Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Empat sahabat ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga punya hubungan istimewa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara mertua dan menantu. Mereka disebut dengan Khalifah Al-Arba'ah. Khalifah yang empat, pemimpin yang empat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Urutannya dari sisi keutamaan, yang pertama Abu Bakar. Abu Bakar paling utama, paling afdal. Kemudian setelah itu Umar, kemudian setelah itu Utsman, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka lah teladan bagi kita semua. Mereka lah yang semestinya kita banggakan, sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Mereka adalah pejuang kita semua. Mereka yang memperjuangkan Islam. Mereka lah yang semestinya kita jadikan figur, kita banggakan, kita jadikan contoh, mencontoh sahabat ini, mencontoh sahabat ini. Semestinya bagi kita untuk memiliki sirah mereka, sirah Rasulullah SAW dan sirah para sahabat, membacakan sirah-sirah tersebut kepada anak-anak kita, menanamkan di dalam jiwa anak-anak kita rasa cinta kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hubbus sahabati wajibun. Para ulama kita mengatakan mencintai sahabat hukumnya wajib. Hubbus sahabati minaddin. Mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari agama. Bukan sunnah, bukan mubah, bukan boleh, wajib. Wajib hukumnya mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanamkan semenjak dini kepada anak-anak kita rasa cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka orang-orang Syiah, orang-orang yang mereka pada hakikatnya adalah musuh Islam. Mereka menanamkan kepada anak-anak mereka rasa kebencian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka benci dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan sampai kalah dengan mereka. Tanamkan di hati anak-anak kita cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkorban untuk Islam. Mereka lah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita ulang sedikit tentang pembahasan az-zuhud kemarin. sampai pada ucapan Ibnu Rajab, Ibnu Rajab Al-Hambali. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam alaihi rahmatullah, wa qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, az-zuhdu fid dunya thalathatu asya'a. Zuhud dalam kehidupan dunia ini ada tiga perkara. Ada tiga hal. Kulluha min a'malil qalbi, semuanya termasuk dari amalan hati. La min a'malil jawarih, bukan dari amalan jasad. Ahaduha, yang pertama adalah an yakuna al-'abdu bima fi yadillahi awthaqa minhu bima fi yadi nafsihi. Seorang hamba terhadap apa-apa yang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dia percayai dari apa-apa yang di tangannya. Wa hadza yansha' an sihhatil yaqini wa quwwatihi. Yang demikian ini akan tumbuh dari benarnya keyakinan serta kuatnya keyakinan tersebut. Fa inna Allah ta'ala dhamana arzaqa ibadihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang menjamin rezeki hamba-hambanya. Wa takaffala biha, bukan hanya menjamin, bahkan takaffala biha, menanggung. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezeki hamba-hambanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menanggung rezekinya. Barakallahu fikum. Ini memberikan faedah yang sangat berharga kepada kita. Hendaklah seseorang lebih percaya dengan apa-apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada apa-apa yang ada di tangannya. Yang di tangan manusia itu semu, sangat cepat berakhirnya, sangat cepat habisnya. Barakallahu fikum. Kita rasakan sendiri. Kita mendapatkan rezeki hari ini sangat mudah untuk habis. Belanja sekian, sekian, sekian, sekian, yang ditabung sekian, cepat sekali habis. Barakallahu fikum. Demikian pula, misal seseorang sudah mempersiapkan semuanya. Kesehatan dipersiapkan, kemudian juga harta banyak dia persiapkan, tempat tinggal demikian juga sudah dia persiapkan dengan sebaik-baiknya, dan dia sudah menjaga semuanya. Di depan rumahnya ada satpamnya, bahkan di belakangnya juga ada satpamnya, bahkan dijaga dia, benar-benar dijaga. Jangan dia percaya terhadap dirinya, percaya terhadap apa yang ada padanya. Ternyata setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala cabut nyawanya. Na'udzubillah. Belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah manusia takut dari yang seperti ini. Jangan percaya apa yang ada pada kita. Percayalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi masih di dunia, perbanyak amal saleh. Harapan kita ketika kita meninggal dunia, dicabut nyawa kita dalam keadaan kita melakukan amal saleh. Karena kematian tidak ada yang mengetahui kapan akan terjadi. Hendaklah kita percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rezeki, kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kita jasad, Allah beri kita tubuh, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita percaya terhadap diri kita sepenuhnya dengan perbekalan yang ada pada kita semua, seakan-akan merasa kita tidak akan meninggal dunia. Betapa banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan jasadnya sehat, jasmaninya kuat, kemudian sudah tiba ajalnya. Ajalnya sudah datang. Mau diapakan lagi? Terkadang sebabnya itu sakit, terkadang sebabnya itu tertabrak, terkadang sebabnya itu tidur di ranjang, kemudian meninggal dunia. Jatuh sedikit saja, meninggal dunia. Itu sebab. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan untuk mengambil nyawa seorang hamba. Jadi, di antara bentuk zuhud adalah seorang hamba lebih percaya terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di tangannya. Atsani yang kedua, an yakuna al-'abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi waladin wa ghairi dhalik kana arghaba fi thawabillahi mimma dhahaba min ad-dunya an yabqa lahu. Seorang hamba apabila ditimpa dengan musibah dalam urusan dunianya seperti kehilangan anak, dan selain itu dia lebih mengharapkan pahala Allah daripada sesuatu yang hilang dari dunia tadi untuk kembali lagi untuknya, untuk kembali lagi menjadi miliknya. Dia lebih mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala daripada sesuatu yang hilang dari dunia tadi untuk kembali menjadi miliknya lagi. Jadi yang lebih dia harapkan adalah pahala Allah. Bukan kembalinya benda itu lagi. Bukan kembalinya anaknya lagi. Karena enggak mungkin kembali lagi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala cabut, Allah inginkan diambil, sudah ajalnya. Enggak akan mungkin kembali lagi. Malah yang semestinya dia lakukan adalah lebih mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk zuhud. Wa hadza yansha min kamalil yaqin. Yang demikian ini tumbuh dari sempurnanya keyakinan. Kalau keyakinan seorang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keyakinannya, niscaya dia akan mengamalkan yang demikian. Karena dunia ini sebagaimana kita katakan fana, sementara, tidak ada yang kekal. Kita tidak bisa bertemu selamanya. Pasti nanti akan berpisah. Ketika orang yang kita cintai meninggal dunia, Allah ambil. Maka jadikanlah harapan tertinggi kita adalah Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepada kita dengan diambilnya anak ini. Lebih mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kembali lagi. Jangan menentang takdir. Jangan kita melakukan kemungkaran-kemungkaran dalam musibah yang semisal ini. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah pahala dari musibah ini. Seorang mukmin ketika mendapat musibah dapat pahala. Ketika mendapat nikmat dia dapat pahala juga. Pahala terus mengalir. Ini sifat seorang mukmin. Tapi kalau seorang yang kurang imannya ketika dapat musibah, dia bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Malah dapat dosa, belum lagi memberontak, belum lagi melakukan kemungkaran, nampar-nampar pipi, merobek-robek baju, itu semuanya kemungkaran. Barakallahu fikum. Sehingga dia mendapat dosa dengan musibah. Sudah jatuh, kata orang, tertimpa tangga. Jatuh, benar-benar jatuh. Tidaklah seorang mukmin selalu ingat yang demikian ini. Asalif yang ketiga, an yastawi 'inda al-'abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haqq. Seorang hamba sama di sisinya orang yang memuji dan mencela tatkala dia menjalankan kebenaran. Sama dipuji orang, dia masih tetap seperti itu, kuat kokoh, enggak jatuh. Nah, kebanyakan orang kalau sudah dipuji jatuh. Wih, masya Allah, pintar sekali kamu. Sombong jadinya. Iya, siapa saya? Habis akhirnya. Na'udzubillah, ujub jadinya. Enggak, kalau seorang yang zuhud, ketika dipuji, dia tetap. Ya, bahkan dia tidak menyenangi pujian. Tetap dia seperti itu. Jalan. Dicela orang juga enggak jatuh. Karena sebagian manusia dicela jatuh. Ah, sudahlah, enggak jadi kalau seperti ini. Enggak usah, janganlah. biarlah. Aku mendingan enggak usah ibadah ke masjid. Kenapa? Karena setiap mau ibadah dicela orang terus. Diejek orang. Sudahlah, sholat di rumah saja. Nah, akhirnya jatuh, tidak jadi mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dicela dia jatuh. Jangan. Seorang yang zuhud dicela dia masih tetap menjalankan kebenaran, dipuji, diangkat setinggi-tingginya oleh orang, enggak jatuh. Tetap kokoh prinsipnya. Aku ingin istiqomah di atas al-haq, istiqomah di atas kebenaran, hatta al-mamat, sampai meninggal. Wahadhi min alamati zuhdi fid dunya wahtiqariha. Tiga hal ini adalah di antara tanda-tanda zuhud dalam kehidupan dunia dan menganggap dunia itu rendah. Wa qillati ar-raghbati fiha, dan sedikitnya keinginan pada dunia. Fa in 'azamati ad-dunya 'indahu ikhtarul madha. Kalau baginya dunia itu besar, dunia itu agung, niscaya dia akan memilih pujian, lebih senang pujian. Lebih senang pujian daripada celaan. Bukan sama, tapi lebih dia senangi pujian. Lebih dia senangi pujian. Bukan sama dari sisi negatif, tidak. Yang sama di sini, yang disebutkan oleh Syekh di sini, yang disebut dengan Ibnu Rajab di sini, sama dalam hal tidak memberikan pengaruh pada dia. Dia tetap menjalankan al-haq. Barakallahu fikum. Kalau orang yang lebih cinta terhadap dunia, dia lebih senang pujian daripada celaan. Yakin itu bisa kita buktikan. Nah, ini kita koreksi diri kita benahi terus. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang senang pujian dan tidak senang celaan? Kalau memang seperti ini, maka kita benahi, kita obati terus. Selalu perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba yang zuhud. Wa karihal dzam, dan dia akan membenci celaan. Faman istawa 'indahu hamidu wa dzamuhu fil haqqi dalla 'ala suquti manzilatil makhluqin fi qalbihi. Maka barang siapa yang setara di sisinya, orang yang memuji dan orang yang mencela dalam menjalankan kebenaran, maka yang demikian itu menunjukkan rendahnya kedudukan makhluk di hatinya. Di hatinya yang dia cintai hanyalah al-haq, kebenaran. Kebenaran. Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai. Syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai dari segalanya. Wa amtila'ihi min mahabbatil haq wa ma fihi ridha maulah, dan menunjukkan yang demikian itu hatinya telah terpenuhi dari mencintai al-haq dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka tiga perkara ini, inilah yang termasuk dari zuhud dalam kehidupan dunia. Zuhud dalam kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Yang pertama tadi apa? Siapa yang mengulang? Anta. Abang Amsyar. Orang lebih mencintai apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan. Naam. Yang kedua? Naam. Hasan. Yang kedua? Orang lebih. Ayo, anta ya Abang Amsyar. Alhamdulillah, bila kita sempat seperti sampai yang mengharapkan salam kepada Rasulullah pada yang apa yang terima salam. Masya Allah, berat gak itu musibah? Sangat berat. Masya Allah. Yang seperti ini tumbuh dari keyakinan yang sempurna. Masya Allah. Semoga kita termasuk dari bagian sini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga ya, Pak Rashid. Nah, tiga hal ini semuanya tanda zuhud dalam kehidupan dunia. Nas'alullah as-sabat, as-sabat. Kemudian faedah yang keempat yang belum kita baca pada pertemuan yang lalu. Az-zuhdu fir riyasati ashaddu min az-zuhdi fil dhahabi wal fiddati. Zuhud dalam riasah. Riasah itu cinta terhadap kepemimpinan. Ingin di depan selalu. Zuhud, seorang zuhud dalam hal ini lebih berat daripada zuhud dalam hal emas dan perak. Faman akhraja min qalbihi hubbar riyasati fid dunya wa tarafu'a fiha 'anil nas fa huwa zahidu haqqan. Maka barang siapa yang telah mengeluarkan dari hatinya cinta terhadap riyasah kepemimpinan dalam kehidupan dunia ini dan ingin tinggi dari manusia, maka dia telah dikatakan zuhud yang hakiki, zuhud yang benar. Karena ini lebih berat daripada zuhud dalam masalah harta. Dalam masalah harta, seorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang disempitkan rezekinya, kadang dilapangkan. Namun dalam urusan kepemimpinan ini, na'udzubillah, sangat sulit. Oleh karena itu, kalau dia zuhud dalam hal ini, tidak cinta kepemimpinan, maka ini lebih bagus, lebih dikatakan zuhud, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa hadha huwa alladhi yastawi 'indahu hamiduhu wa dhamuhu fil haqq. Dan orang yang seperti inilah yang setara, yang tidak memberikan pengaruh padanya orang yang memuji dan mencelanya dalam menjalankan kebenaran. Zuhud dalam hal ini, dalam hal riyasah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Karena sangat banyak sekali yang menyesatkan dari kalangan ulama dan yang lainnya. Yang membuat mereka jatuh adalah ini, riyasah. Ingin dikedepankan terus cinta kepemimpinan. Cinta kepemimpinan. Na'udzubillah min dzalik. Riyasah, riyasah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian faedah yang kelima, al-wasiyatu tsaniyah, wasiat yang kelima, yang kedua, wasiat yang kedua. Dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang yang datang kepadanya, wazhad fi ma fi aydin nas yuhibbakan nas. Hendaklah engkau azan. Hendaklah engkau zuhud pada apa-apa yang di tangan manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hanbali, kita baca sedikit lagi, tinggal sedikit. Takatsaratil ahadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam bil amri bil istighfar 'an mas'alatin nas. Sangat banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk istighfar, merasa cukup, tidak meminta-minta kepada manusia, wal istighna' anhum, dan merasa cukup dari mereka semua. Faman sa'ala an-nas ma bi aydihim karihu. Barang siapa yang meminta kepada manusia apa yang ada di tangan mereka, niscaya mereka akan benci dan tidak menyukai. Li annal mala mahbubun li nufusi bani Adam, karena harta itu dicintai di sisi bani Adam, dicintai oleh manusia. Faman talaba minhum ma yuhibbun kariha li dzalik. Barang siapa yang meminta kepada mereka, kepada manusia, apa yang dicintai oleh mereka, niscaya mereka akan benci, tidak suka. Jiwa mereka tidak suka. Wa amma man zahada fi aydin nas, adapun orang yang zuhud, tidak membutuhkan apa yang ada di tangan manusia, tidak meminta-minta kepada manusia, wa afa anhum, dan merasa cukup dari mereka, fa innahum yuhibbunahu, maka mereka akan mencintai dia. Wa yukrimunahu li dzalik, dan memuliakan dia dengan sebab itu. Jadi kalau orang zuhud kepada manusia, dia lebih disenangi oleh orang. Tapi kalau orang suka minta-minta kepada manusia, enggak disenangi oleh orang. Demikian. Qala A'rabi, berkata A'rabi, man sayyidu ahli Basrah, siapa pemimpin negeri Basrah? Qalu, mereka mengatakan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri pemimpin negeri Basrah. Dia dari Basrah. Qala bima sadahum, kenapa dia kok jadi pemimpin? Seorang Arab. Maka orang-orang menjawab, ihtajan nasu ila ilmihi wastaghna an dunyahum. Karena Al-Hasan Al-Basri ini dibutuhkan oleh manusia ilmunya, dan dia merasa cukup dari dunia manusia. di manusia membutuhkan ilmunya sementara dia merasa cukup dari dunia mereka. Ini keutamaan zuhud. Izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah engkau di dunia ini niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas, dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia niscaya manusia akan mencintaimu. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa faddalu barakallahu fiik.